Tentunya ya, kakak usah banyak bicara, yang penting bareng bersama Force, ada Ramayana, ada Merpati Soteng, Dwi Ratna Nyu Palapa.